dengan kita di sini. Tengoklah cik-cik-cik itu untuk datang kemari untuk berjoget bersama-sama. Kalendang sutra dengan irama ini. Sedap kan? Kita berjoget terus sampai ke pagi.